Naina sayang, hapus air matamu. Naina sayang, aku cinta padamu. Anugerah darinya, amanat bagiku. Naina sayang, engkau tetap milikku. Anugerah darinya, amanat bagiku. Sayang.